Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari secara singkat tentang biografi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang nama lengkap beliau siapa? Ubay. Nama Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, dan lebih dikenal dengan Ahmad ibn Hanbal nisbah kepada siapa? Kepada kakeknya, nama Syaibani. Beliau lahir tahun berapa? Indah kira Muhammad. Tahun 164 Hijriah, dalam kondisi yatim. Nah, baik, dan telah kita lewati pada pertemuan kemarin bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu, dan juga rihlah beliau ke berbagai negeri dalam kondisi berjalan kaki, dan saya dengan usaha serta kejujuran dan semangat yang luar biasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kemuliaan. Di antara bait syair yang masyhur, nah, yang senantiasa dihafal oleh ahli hadis juga para penuntut ilmu, siapa yang menghafalnya? Lancar, enggak boleh ada yang salah. Nah, Ahmad. Baik. Dinun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dinun Nabi Muhammadin akhbar. Ni'mal madiyatu lil fatal atharu. La targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi. Fal ra'yu laylun wal hadithu naharu. Wa la rubbama jahila al fata athara al huda. Wash shamsu bazighatun laha anwaru. Na'am. Dan di antara karangan beliau yang paling masyhur apa? Indaknya Gasha. Imam Ahmad memiliki karangan yang sangat masyhur dalam ilmu hadis, apa itu? Al-Musnad. Dan di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa kitab yang agung ini Al-Qanibillah tidak terlalu banyak dikenal dan tidak terlalu banyak dipelajari, dikarenakan besarnya juga dikarenakan tersusun dalam bentuk musnad. Maksudnya apa? Tersusun dalam bentuk apa? Urut-urutan sahabi, tidak disusun berdasarkan bab-bab fikhiyah. Nah, sehingga kebanyakan kitab ini menjadi rujukan, tapi tidak untuk diajarkan. Baik dalam artian diajarkan kepada para thalabah. Berbeda dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang keduanya disusun sesuai dengan bab-bab fikih, sehingga akan memudahkan bagi para penuntut ilmu serta orang-orang yang ingin mempelajarinya bisa mengambil faedah dari hadis-hadis tersebut dengan mudah. Baik, kita lanjutkan. قال فتنا في القول بخلق القرآن ثم انطحنا لمدة 23 عاما. Beliau diuji, nah, dalam fitnah tentang permasalahan Al-Quran itu kalam Allah atau makhluk. dan selama 23 tahun fasabara. Kemudian beliau sabar dalam menghadapi ujian tersebut, maka natilah akibatul li ahli sunnah, sehingga jadilah hasil akhir yang baik bagi ahli sunnah. Dan memang butuh kesabaran dan butuh tekad serta keyakinan dalam hal ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para imam yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, tatkala mereka itu bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin." Dengan kesabaran dan keyakinan akan dicapai kepemimpinan di dalam agama ini. Dan ini yang kita lihat pada Imam Ahmad rahimahullah, dengan kesabaran beliau dan keyakinan beliau atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesuksesan kepada beliau dalam fitnah tadi. Dan Imam Ahmad rahimahullah termasuk di antara yang diberi umur lumayan panjang, 77 tahun. Dan beliau mengalami 8 kurun khalifah Abbasiyin. Nah, 4 khalifah yang berada di atas manhaj salaf, yaitu Khalifah Al-Mahdi, Wal-Hadi, Wal-Rashid, Wal-Amin. Ini 4 khalifah yang mereka itu berada di manhaj salaf, di atas manhaj salaf. Siapa tadi? Yang pertama Al-Mahdi, yang kedua Al-Hadi, yang ketiga Ar-Rashid, nama Harun Ar-Rashid. Termasuk apa di antara khalifah yang sangat utama dari kalangan Abbasiyin, dinasti Abbasiyah dalam bahasa kita. Kemudian Al-Amin. Setelah itu berganti pada masa Ma'mun Mulailah, Qanifilah muncul berbagai macam penyimpangan. Dikarenakan Ma'mun ini, dikarenakan diberi kecerdasan tapi tidak diberi zakat, juga tidak mendapatkan taufik untuk bisa mendekat kepada para ulama-ulama ahli sunnah. Dan punya ambisi dan memerintahkan untuk mengarabkan kitab-kitab Yunani. Jadi kitab-kitab Yunani diarabkan, akhirnya masuk berbagai macam pemahaman-pemahaman batin. Ilmu filsafat masuk saat itu. Dan ini awal petaka bagi kaum muslimin. Karena dia terpengaruh dengan orang-orang Mu'tazilah, sehingga menghasung keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan mengirim ya utusan-utusannya untuk menguji para ulama yang ada di negeri-negeri yang menjadi wilayah kekuasaannya, termasuk Baghdad. Nah, beliau mengirim kepada wali yang ada di Baghdad untuk yang menguji para ulama yang di sana, termasuk Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tentang keyakinan mereka seputar Al-Quran. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tegas dalam permasalahan yang menegaskan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Dan akhirnya karena ketegasan ini dipanggil untuk menghadap Ma'mun. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak berikan jalan keluar khalifah sebelum sampai khalifahnya meninggal, akhirnya tidak jadi. Berganti setelah itu dengan kekuasaan Al-Mu'tasim, juga meneruskan. Dan yang ketiga Al-Wathiq. Ini 3 khalifah yang pada ketiga kurun ini terjadi fitnah besar pada kaum muslimin khalifillah, dikarenakan agama atau keyakinan orang-orang Mu'tazilah menjadi keyakinan serta doktrin kekhalifahan, sehingga para ulama Dan kaum muslimin hendaknya atau dituntut untuk meyakini Al-Quran itu makhluk. Dan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti di sana akan ada segolongan yang kokoh di atas al-haq. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq. Ini mesti, walaupun mereka hanya segelintir orang. Di antara yang kokoh dalam masalah ini adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, tapi tidak ringan dan konfirmasi selama 23 tahun mengalami berbagai macam ujian, nah, yang panjang antara cambukan, pukulan, siksaan, dipenjara dan seterusnya. Kemudian tersingkap fitnah ini pada zaman mutawakil. Berarti apa? Mengalami berapa? 8 kurun khalifah. Baik. Adapun perincian tentang pembahasan ini dulu telah kita bahas. Nah, kisah tentang fitnah tersebut. Qala tuwfiya fi Baghdad mahmuman dhahwata yaumil jum'ah. Beliau wafat di negeri Baghdad mahmuman, dalam kondisi beliau demam, di waktu duha pada hari Jum'ah. Al-ashir waqila al-hadi ashar waqila al-thani ashar min syahri Rabi'il awal. Pada tanggal 10 dikatakan, pada tanggal 11, ada yang mengatakan lagi tanggal 12. Jadi ada khilaf tentang tanggal berapanya. Tapi yang jelas beliau wafat pada bulan Rabi'ul Awal, am 241. Nah, pada tahun 241 Hijriah. Wa husila wa salli alaihi wa dufina fi hadzal yaum yaum wafati. Kemudian beliau pun dimandikan dan disolati serta dikebumikan pada hari tersebut. Dan ini sunnah untuk menyegerakan nah dalam pemakaman jenazah tanpa ditunda-tunda. Baik. Karena apabila itu adalah seorang yang saleh, maka dia akan segera mendapatkan apa-apa yang dicita-citakan. Dan apabila dia seorang yang buruk, maka na'am akan segera apa? Terlepaskan beban dari orang-orang yang hidup. Dan pada pemakaman jenazah Imam Ahmad ini, ikhwanillah, nah sungguh Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemuliaan beliau. Sebagaimana beliau katakan kepada musuh-musuh dakwah, kepada para ahli bidah seperti Abi Du'ad dan yang lainnya, bahwasanya bainana wa bainakum yaumal janais. Ya, antara kami dengan kalian itu lihat pada hari na'am kematian. Bagaimana manusia? Nah, dan kalau kita melihat asyiah juga apa, dalam tabaqat Hanabilah juga dalam bidayah wa nihayah, bagaimana mereka mengisahkan peristiwa yang luar biasa tersebut. Tatkala manusia ikhwanillah berduyun-duyun untuk mensolati na'am dan menyaksikan penguburan jenazah Imam Ahmad. Di antara yang diriwayatkan oleh Al-Khallal, beliau katakan sami'tu Abdul Wahab Al-Warraq yaqul ma balaghana anna jam'an fil jahiliyah wal islami mithla, yakni man syahidal janazah. Naam, tidak naam ada yang sampai kepada kami berita tentang apa suatu naam kumpulan dalam artian jumlah di masa jahiliyah maupun di masa Islam yang semisal ini, yaitu jumlah yang begitu banyak yang menyaksikan jenazah seseorang yang dikuburkan. Jadi dari masa jahiliyah maupun dalam masa Islam, dikatakan oleh Abdul Wahab Al-Warraq ini tidak pernah sampai kepada berita nah seperti yang terjadi pada Imam Ahmad. Hatta balaghana anna al-mawdi'a musiha wa huriza 'ala as-sahih fa idza huwa bilahwi min alfi alfin. sampai berita kepada kami bahwasanya tempat dan di mana disolatkan Imam Ahmad, jenazah Imam Ahmad tersebut, baik dikira-kirakan, ya dari sisi luasnya kemudian panjangnya, diperkirakan secara sahih, karena tentunya untuk menghitung satu persatu tidak bisa. Nah, paling yang diperkirakan. Nah, fa'idha huwa bi nahwi alfi alfin, maka hasilnya sekitar 1 juta yang menghadiri jenazah Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, ikhwani fillah, alfain, ya alfai alfin, yaitu 2 juta. Wa hazamna 'ala al-quburi nahwan min 60 alfi mar'atin, dan dikira-kirakan yang berada ya, di atas kubur terhadap mereka yang ingin menyaksikan jenazah tersebut sekitar 60 ribu wanita. Kemudian para wanita pun ikut ingin menyaksikan jenazah Imam Ahmad tersebut. Wa fatahan nas abwabal manazil fi syawari'i wad-durub yunadun man arada wudu. Dan manusia membuka pintu-pintu rumah-rumah mereka, dan di jalan-jalan serta lorong-lorong mereka menyeru, siapa yang ingin wudu, siapa yang ingin wudu, ayo na'am di tempat. Ini belum dihitung na'am mereka-mereka yang menyaksikan dari atas na'am rumah-rumah panikilah, sebagaimana disebutkan dalam Asia. Jadi luar biasa. Na'am semuanya ikut bersedih. Na'am dan ingin menyaksikan jenazah tersebut dan mendoakannya. Sehingga perkataan beliau sebelumnya, bainana bainakum yaumal janais, betul-betul Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebenarannya bahwa saya menjadi pembeda antara ahlul bidah dan ahlul ahwa ifadillah, yaitu pada hari kematiannya. Ibnu Abi Du'ad, walaupun dia adalah mufti saat itu, dan ketika matinya ikhwan fillah, bahkan apa? Hanya segelintir orang yang menyolatinya. Baik, padahal saat itu apa? Menjadi orang terdekat khalifah. Dan beberapa deretan musuh-musuh beliau, nah, ketika matinya juga tidak dipedulikan oleh manusia. Karena memang yang mengarahkan hati ya fanifilah ketika seorang meninggal ini bukan apa, bukan kemudian undangan dan seterusnya, tidak fanifilah. Kenapa? Kadang seseorang ketika mendengar kematian orang, kadang hatinya malas untuk mendatanginya, tapi terkadang begitu semangat walaupun jarak jauh berusaha untuk menyaksikan. Yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia condong hatinya untuk menyolati jenazah orang tersebut. Ya. Jutaan manusia seperti ini apa tidak? Nah, apakah mereka diundang? Ya enggak. Mereka ketika mendengar berita, mereka langsung berduyun-duyun, berbondong-bondong ingin menyolati jenazah imam yang mulia ini. Dan mereka datang juga menyolat ya panitia, berbeda dengan manusia zaman sekarang. Ia datang banyak tapi cuma duduk-duduk. Nah, yang menyolati paling beberapa gelintir orang. Nasallahu azza wajalla husnul khatimah. Dan di sana ada riwayat yang juga masyhur disebutkan ya panitia bahwasanya pada hari meninggalnya beliau, na'am, masuk Islam dari orang Yahudi sekian-sekian, masuk Islam dari orang Nasara sekian-sekian, masuk Islam dari orang-orang Majusi sekian-sekian. Tapi dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, riwayat ini riwayat yang mungkar, karena bersendiriannya seorang perawi yang tidak didukung oleh perawi-perawi yang lain. Seandainya memang betul terjadi, tentunya yang demikian akan dikhabarkan dengan apa? Khabar yang banyak, bukan cuma dari satu jalan. Cuma yang jelas, nah, pada hari meninggalnya beliau, ikhwanillah, kaum muslimin bersedih. Dan kaum muslimin bersedih, cuma di sisi yang lain mereka pun gembira. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan sunnah dan hinakan ahlul bid'ah saat itu. Mereka yang ingin menghinakan Imam Ahmad, yang ingin apa menutup dan berusaha agar imam ini tidak dikenal, tidak akan mampu untuk menutup. Nah, siapa-siapa yang ingin Allah subhanahu wa ta'ala munculkan. Dan di antara perkara yang tidaknya kita ketahui tentang kekokohan imam ini, alhamdulillah, bahwasanya kekokohan beliau, nah, juga terus walaupun di detik-detik meninggalnya. Adapun di masa hidup jelas, alhamdulillah, dalam peristiwa fitnah khalqul Quran, bagaimana kokohnya beliau memegang sunnah. Dan yang menakjubkan, yaitu apa? Tatkala di hari-hari akhir, alhamdulillah, syaitan tetap berusaha untuk apa? Menggelincirkan beliau. Diriwayatkan oleh kedua putranya, siapa kedua putra Imam Ahmad kemarin? Abdullah dan Saleh. Keduanya meriwayatkan qaul, "Hina tudira abi ja'ala yukthiru an yaqul la ba'du la ba'du." Tatkala bapakku itu sudah apa mendekati ajalnya. Jadi ini sudah detik-detik terakhir. Tapi didengar dari perkataan Imam Ahmad, "La ba'du." La ba'du. Tidak, belum. Tidak, belum. Nanti. Faqultu ya aba, ma hadhihi al-lafdhah allati talhaju biha fi hadhihi as-sa'ah? Maka aku katakan, wahai bapakku, apa lafaz yang engkau ucapkan ini di detik-detik seperti ini? Maksudnya apa kok la ba'du la ba'du? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, ya bunay, inna iblis waqifun fi zawiyatil bait wa huwa 'adhim 'ala usbu'ain wa huwa yaqul futtani ya Ahmad fa aqul la ba'du la ba'du. Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, sungguhnya iblis dia berdiri di salah satu pojok di rumah ini dalam kondisi dia menggigit jarinya. Menggigit jari kemudian mengatakan, ya futtani ya Ahmad, engkau telah luput dariku wahai Ahmad. Dan dalam artian apa? Aku sudah tidak mampu untuk menggodamu. Kalau kita mungkin apa? Langsung apa? Masya Allah, dikatakan oleh iblis demikian, ternyata ini perangkap. Iblis mengatakan futtani ya Ahmad. Mungkin kalau manusia biasa, alhamdulillah, ya dikiranya ini kabar gembira, ya langsung besar kepala dan sudah merasa aman dari apa? Dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Imam Ahmad mengatakan la ba'du, la, belum. Karena selama aku masih hidup, selama nyawa ini belum tercabut, berarti apa? Masih ada kemungkinan seorang apa? Seorang menyimpang, akhirnya belum tahu. Karena amalan itu bergantung akhirnya, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bergantung dengan penutupannya. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah juga kisah yang masyhur yang menunjukkan tentang kokohan imam ini sampai di detik-detik akhirnya. Juga apa? Betul-betul pahamnya beliau tentang talbis dari iblis. Ini talbis apa nih? Iblis ingin apa? Masuk sekarang dari sisi apa? Gurur, sehingga seorang tertipu dengan dirinya. Karena terkadang iblis masuk dengan menggoda ke syahwat. Kalau tidak, ya dengan apa? Ada orang semangat beragama, ya didorong sekalian, tapi dipelencengkan sehingga semangat beragamanya tidak betul, tidak sesuai sunnah. Dan ini beliau ingin memunculkan pada diri Imam Ahmad hurur, sehingga bangga dengan dirinya, tertipu dengan dirinya karena oh, iblis sudah apa? Menyerah. Padahal apa? Iblis tidak akan menyerah panikilah sampai detik-detik akhir. Ya, seorang hamba dia tetap ingin berusaha seorang itu apa melenceng dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiikum. Dan faedah terbesar bagi kita ikhwan fillah dari kisah ini adalah bagaimana ketabatan seorang hamba itu didapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala kokohkan beliau dalam berbagai macam fitnah ini bukan kemudian apa? Karena kecerdasan beliau semata, tidak. Bukan karena kecerdasan semata. Banyak orang cerdas tapi tergelincir, banyak. Nah, yang bersama makmun, yang bersama mu'tasim, dan yang bersama watik itu bukan orang-orang bodoh saat itu. Bahkan mereka ahlul kalam yang pintar, yang memutarbalikkan dalil. Lisan-lisan mereka fasih. Nah, sehingga banyak menipu, bahkan khalifah saja tertipu. Nah, tapi tidak diberi taufik. Maka kekokohan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita meminta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia, kemudian juga di alam kubur dan di hari akhir. Tidak lain dengan senantiasa berdoa juga apa mewujudkan iman. Iman yang kokoh. Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhir. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman yang akan dikokohkan. Bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang cerdas, tapi yang beriman. Nah, syaratnya iman. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhiratnya. Kalau Rasulullah SAW Allah katakan kepada beliau, walau la an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalil. Seandainya kami tidak mengokohkan engkau wahai Muhammad, sungguh engkau akan condong kepada mereka walaupun sedikit, akan tergelincir. Ini Nabi yang menunjukkan kekokohan beliau itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kokohkan kita sampai akhir kehidupan kita. Kemudian juga di antara perkataan beliau yang masyhur khalifah yang dahnya juga jadi penyemangat kita, yaitu apa yang disebutkan dalam Tafaqat al-Hanabila. Nah, dikatakan di sana, ja'ahu rajulun min ahli Khurasan. Faqala ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan, as'aluka an mas'alah. Datang seorang laki-laki dari penduduk Khurasan, kemudian mengatakan, wahai Abu Abdillah, aku mendatangimu dari Khurasan. Ya, Khurasan ke Baghdad. Imam Ahmad di Baghdad. Aku mendatangimu dari Khurasan untuk bertanya tentang suatu permasalahan. Qala lahu sal. Maka Imam Ahmad mengatakan, bertanyalah. Qala mata yajidul abdu ta'mar raha. Untuk bertanya ini toh. Dan beliau tidak salah ketika bertanya kepada Imam Ahmad, sehingga beliau mendapatkan bimbingan yang akan menguatkan seseorang untuk terus-menerus berjuang. Nah, selama apa? Selama masih hidup. Beliau mengatakan, "Inda awwali qadamin yada'uha fil jannah." Di awal pertama kali kaki diletakkan di surga. Itulah saat kita beristirahat. Nasallallahu alaihi wa sallam an yuwaffiqana.